بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di rumah Allah ini. Salah satu dari sekian masjid-masjid Allah. Kita datang berkumpul di sini dengan niatan mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat amal kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita datang di sini juga dengan niatan ingin menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Itu juga dinilai sebagai amal soleh yang bisa memudahkan kita untuk memasuki jannah. Mungkin pernah kita dengar sebuah hadis yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis hendaklah kita letakkan dalam jiwa sanubari kita. Artinya barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Nah, termasuk diantaranya yang kita lakukan sekarang. Maka Allah akan mudahkan bagi dia dengan sebab itu jalan menuju jannah. Nah, insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar, mencari ilmu, menimba ilmu, menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Mudah-mudahan itu semuanya diterima di sisi Allah dan memudahkan kita untuk memasuki jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita membaca satu kitab yang berjudul Kutuf min Syama'il al-Muhammadiyah. Intinya secara garis besar, kitab ini menjelaskan tentang peri kehidupan Rasul. Dari mulai sudah kita lewati kelahiran Nabi dan insya Allah pada malam hari ini nama serta nasab beliau. Kita berusaha mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dalam lagi. Mudah-mudahan dengan itu semakin timbul kecintaan dalam hati kita kepada beliau. Bahkan kita jadikan beliau ini manusia paling kita cintai. Manusia yang paling kita cintai setelah Allah Azza wa Jalla. Dan itu termasuk apa? Termasuk amalan yang mulia dan harus dilakukan oleh seorang mukmin. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Idalah seorang itu beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya sampai aku, siapa aku di sini? Rasul. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadi orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai. Mengalahkan cinta dia kepada anak, mengalahkan cinta dia kepada orang tua atau manusia seluruhnya. Ini kita berusaha mengamalkan hadis ini dengan mempelajari peri kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, malam hari ini temanya tentang nama dan nasab Rasul alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalil yang pertama, satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Fath ayat yang ke-29. Qala Allahu ta'ala Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Demikian kalau dimasukkan tanwin ke dalam huruf ra dengan bacaan tajwid. Artinya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini mengandung beberapa pelajaran bagi kita tentunya. Kita sebagai seorang muslim harus mengakui bahwasanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Kita harus mengakui ini. Nah, sehingga terucap dari lisan seorang muslim dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini harus terucap dan harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak cukup dengan syahadat yang pertama saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu saja kurang. Walaupun itu bisa memasukkan seorang ke dalam Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau dengan kalimat la ilaha illallah. Namun setelah ia mengucapkan ini, setelah ia masuk Islam, harus mengucapkan syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tidak mengucapkan syahadat yang kedua bagaimana? Para ulama menjelaskan barang siapa yang tidak mengucapkan atau tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, fahuwa murtad. Dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Tadi ayatnya sudah dibaca. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Jadi kalau tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, ia telah mendustakan ayat ini. Ia telah mendustakan ayat ini dan itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sehingga persaksian dengan dua syahadat ini harus diucapkan oleh seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Di mana Rasul artinya adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang berikut yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, lafaz yang menyebutkan nama Nabi. Ini yang menjadi syahid atau sorotan kita. Disebutkan sebuah nama yang artinya terpuji. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini nama beliau yang dikenal oleh kaum beliau, oleh orang-orang Quraisy maksudnya. Beliau kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy Mekah. Orang-orang saat itu kenal itu namanya Muhammad. Demikian pula kita umat beliau mengenal nama beliau di antaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nama-nama lain yang akan disebutkan pada dalil yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kita baca dalil yang kedua. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam li khamsatu asma'in ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yahallahu bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami aw ala qadamayya wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wa qad sammahu Allahu raufan raufan rahima. Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahan ini. Wal hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Rasul menjelaskan nama lain selain nama Muhammad yang kita kenal sallallahu alaihi wasallam. Saya memiliki 5 nama. Saya memiliki 5 nama. Saya disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya disebut Ahmad, ini juga disebut dalam Al-Qur'an. Saya disebut dengan Al-Mahi alladhi yamhullah bil kufra, di mana Al-Mahi ini kalau dalam bahasa kita yang menghapus atau penghapus. Yang dimaksud adalah penghapus kekafiran. Allah hapus kekafiran dengan sebab aku. Wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nas ala qadamayya. Saya disebut dengan Al-Hashir, nama Rasul yang keempat yang disebutkan di sini. Artinya semua manusia dibangkitkan ala qadamai ay ala aqibi, dalam beberapa lafaz disebutkan setelahku. Jadi Nabi manusia yang pertama kali dibangkitkan. Setelah itu baru manusia-manusia yang lainnya dibangkitkan setelah beliau. Wa anal aqibu, saya juga disebut dengan al-aqib. Al-aqib alladhi laisa ba'dahu nabiyun, nabi terakhir, di mana tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Ini di antara nama-nama yang ditetapkan oleh Rasul untuk beliau. Yang kita kenal ada berapa sekarang? Ada 5. Yang pertama Muhammad, dan ini yang dikenal oleh orang-orang di kampung beliau, kemudian oleh umat beliau, juga disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang tadi kita baca. Wa Ahmad, ini nama yang kedua. Ahmad ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, Allah berfirman, Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashshiran birasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dijelaskan disebutkan dalam ayat ini tatkala Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, umat beliau, wahai Bani Israel, sungguh aku adalah Rasul Allah, utusan Allah yang diutus kepada kalian, membenarkan apa yang akan datang setelahku, atau sebelumku dari kitab Taurat, dan akan memberikan kabar gembira, berupa kedatangan seorang Rasul, sepeninggalku. Nanti Rasul itu bernama Ahmad, disebutkan dalam Al-Quran, lafaz Ahmad. Dan ini dibenarkan oleh Rasul dalam hadis tadi. Saya Muhammad, saya juga bernama Ahmad. Ini selaras dengan ayat tadi. Pembenaran dari Rasul alaihi salatu wassalam menegaskan bahwasanya di antara nama beliau adalah Ahmad. Wal mahi, di mana Allah hapus kekafiran dengan sebab beliau. Al-Mahi. Al-Mahi tulisannya alif lam mim. Al-Mahi. Alif ha ya. Al-Mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Penghapus. Yang menghapus kekafiran dengan izin Allah Azza wa Jalla. Beliau diutus itu untuk menghancurkan kekafiran dan kesyirikan di muka bumi ini. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan kekufuran atau kekafiran. mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan berhala, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah yang tadinya mereka berdoanya kepada berhala, doa kepada Allah, meninggalkan kekafiran atau kesyirikan yang telah meraja lela. Nama yang ketiga sekali lagi Al-Mahi. Al-Mahi. Yang keempat Al-Hashir. Al-Hashir, alif lam ha alif shin titik tiga ro. Al-Hashir yang dibangkitkan atau yang membangkitkan setelahnya manusia. Tentunya yang membangkitkan Allah. Sehingga dijelaskan oleh Rasul alladzi yuhsyarun nas ala qadamayya, di mana semua manusia seluruhnya akan dibangkitkan setelahku. Ya, beliau yang pertama kali dibangkitkan. Demikian maksud makna nama Al-Hashir. Yang kelima Al-Aqibu. Al-Aqibu, nabi terakhir, di mana tidak ada nabi lagi setelah beliau. Diulangi. Iya. Berarti yang kelima Al-Aqibu. Al-Aqibu. Ada alif lam, ain, alif lagi, qaf, ba. Al-Aqibu. Diulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Muhammad. Yang kedua Ahmad. Yang ketiga Al-Mahi. Yang keempat Al-Hashir. Yang kelima Al-Aqib. Ini nama-nama Rasul yang lima. Tapi tidak sebatas lima itu saja. Nanti ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan yang keenam, yang ketujuh, dan kedelapan. Insya Allah akan kita baca setelah ini. Nah, ya, Al-Mustafa itu julukan. Nah, iya, julukan, julukan. Toha tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan. Kita baca dulu riwayat yang ketiga, biar tidak penasaran. Iya. Dalil yang ketiga disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma lana nafsahu asma'an. Rasul memberi nama untuk dirinya beberapa nama. Ya, mirip dengan tadi namun ada tambahan di sini. Dalam riwayat Muslim disebutkan ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hashir. Ada yang membaca Al-Muqaffa, Al-Hashir, wa Nabiyyu Taubah, wa Nabiyyu Rahmah. Dalam riwayat ini ada tiga tambahan nama. Al-Muqaffa. Dikatakan oleh sebagian ulama ini maknanya mirip dengan yang kelima tadi. Al-Afibu. Sebagian menjelaskan, Alladhi laisa ba'dahu Nabiyyun. Nah. Berarti maknanya sama dengan yang kelima, Al-Muqaffa. Kemudian yang keenam, sekarang yang ketujuh, Nabiyyut-Taubah. Nabiyyut-Taubah. Makna dari Nabi Taubah ini artinya An-Nabi alladzi ja'a bit-Taubah. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nabi yang membawa taubat, mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah, menjelaskan sebab-sebab diterimanya taubat kepada umat manusia, dan seterusnya. Kaitannya dengan taubat. Sampai ada satu ayat yang turun kepada beliau, memerintahkan manusia untuk bertaubat. Dalam surat At-Tahrim disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Para sahabat menjelaskan nasuha ini shadiqan khalisan wa la ya'udu ila dzalika dzambi abadan. Taubat yang jujur, artinya benar-benar taubat. Ia menyesal dari perbuatan dosa itu, berusaha untuk meninggalkannya, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya selamanya. Jujur, murni untuk Allah, bukan untuk mengharap pujian dari manusia. Ia bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Ini taubat nasuha. Nah, Nabi membawa ajaran itu, mengajak manusia untuk bertaubat dari kekafiran, mengajak manusia untuk bertaubat dari kesyirikan, mengajak manusia untuk bertaubat dari berbagai macam dosa. Yang ke 8 sekarang. Disebut pula dengan Nabiur Rahmah. An-Nabi alladhi ja'a birrahmah wa bitarahum. Nabi yang membawa rahmat, sikap sayang atau belas kasih kepada sesama manusia. Sampai-sampai diajarkan kepada kita kalau mau menyembelih binatang itu pertajam pisaunya biar tidak menyiksa binatang itu. Termasuk diantaranya ajaran Islam yang penuh rahmat ini, kalau berperang melawan orang kafir, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ketika perang pun demikian. Kalau ada anak-anak jangan dibunuh, ada wanita jangan dibunuh. Kan ini mungkin diserap ke dalam aturan perang internasional mungkin ya. Tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita atau orang tua yang tidak ikut perang dari kalangan mereka. Yang boleh dibunuh yang ikut perang. Ini satu aturan mungkin diserap oleh dunia internasional bahkan sebagai aturan perang. Nah, ini ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Penuh dengan rahmat. Sikap sayang. Bahkan Allah perintahkan kita untuk menyayangi kita antar sesama manusia. Lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Artinya apa ini? Ini perintah, irhamu. Yang belajar bahasa Arab bisa paham ini fi'il amr, kata perintah. Sayangilah semua yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Akan menyayangi kalian. Demikian perintah untuk bersikap sayang, belas kasih kepada sesama manusia, siapapun itu. Sehingga banyak aturan dalam agama kita yang menimbang tinjauan sayang ini dan belas kasih. Nah, dan belas kasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini berarti nama yang ke 6, 7, 8. Yang ke 8. Nah. Berikutnya disebutkan dalil yang keempat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu 'anni syatma Quraisyin wa la'nahum yastimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Al-hadis rawahu Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis ini menggambarkan bahwasanya orang Quraisy ini siapa ini? Orang-orang yang ada di kampung beliau, di tanah kelahiran beliau. Orang-orang kafir Quraisy lah katakannya. Kalau orang yang beriman tidak akan sampai mengejek Rasul dengan julukan Muzammam. Ini disampaikan oleh Rasul. Sungguh sangat menakjubkan. Bagaimana Allah bisa membantah ejekan orang-orang Quraisy? Allah bantah laknat mereka ketika mereka mencela diriku dengan sebutan Muzammam. Dengan sebutan Muzammam itu artinya orang yang tercela. Orang yang tercela. Jadi saking jengkelnya dengan kehadiran seorang Rasul ini, orang-orang Quraisy menuduh, wah itu orang tercela, enggak usah diikuti ajarannya. Itu ajaran yang mengajak manusia kepada kesesatan atau tukang sihir dengan sebutan-sebutan seperti itu. Di antara sebutan yang diejekkan atau dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy sebutan Muzammam. Nah, Allah bantah mereka dengan nama beliau sendiri yang sudah dikenal sebetulnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini orang atau ini anak namanya Muhammad dari sejak lahir. Karena mereka tahu lahirnya di tanah mereka. Mereka tahu dari kecil putra daerah istilahnya. Sudah tahu ini orang yang terpuji. Bahkan dijuluki dengan Al-Amin. Orang yang dipercaya. Sudah tahu sejak lahir. Dengan nama Muhammad ini terpuji. Mereka sudah kenal ini sejak lahir. Sejak kecil namanya Muhammad. Sampai besar orangnya terpuji. Giliran dapat wahyu. untuk mengajarkan Islam, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, wah, ditambahi julukan-julukan muzammam di antaranya, orang yang tercela. Maka sungguh menakjubkan kata Rasul alaihi salatu wasallam ketika Allah bantah julukan mereka itu dengan namaku. Karena mereka sebetulnya tahu namanya Muhammad, bukan muzammam. Ini satu hal yang luar biasa menurut Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka tahu sendiri namanya Muhammad, tapi malah dirubah menjadi muzammam, orang yang tercela. Qalifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang tadi disinggung oleh Bapak tadi, Mustafa, disebutkan dalam dalil yang kelima. Dalil yang kelima disebutkan dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Allah astafa kinanatan min walad Ismail, kinanata min walad Ismail, wastafa Quraishan min kinanata, wastafa min Quraishin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Artinya Rasul bersabda, sungguh Allah memilih Kinana dari anak atau keturunan Nabi Ismail. Pilihan. Mustafa artinya orang pilihan. Wastafa Quraisyan min Kinana, dipilihlah dari anak keturunan Kinana, Bani Quraisy atau kabilah Quraisy. Mustafa dipilih lagi. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dari kalangan Bani Hashim atau dari kalangan Quraisy, dipilih Bani Hashim, pilihan lagi. Bani Hashim Mustafa, pilihan. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah pilih diriku dari kalangan Bani Hashim. Ini berarti apa? Al-Mustafa, julukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pilihan dari kabilah pilihan, dari keturunan pilihan, dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Keturunan Nabi-Nabi diurut sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sehingga di sini dari riwayat ini beliau dijuluki dengan Al-Mustafa, orang pilihan. Kalau yang Toha tadi saya tidak tahu. Belum tahu. Baik. Riwayat yang terakhir disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la taktanu bikunyati, fa innama ana qasimun aqsimu bainakum. Rawahu Muslimun. Rasul bersabda, silakan kalian bernama atau memberi nama seseorang dengan namaku. Wala taktanu bikunyati, jangan kalian berkunyah. Kunyah itu pernah kita singgung. Nama yang depannya Abu. Abu itu berarti dalam bahasa kita ayah. Kalau Abu Muhammad berarti ayahnya Muhammad. Jadi punya anak namanya Muhammad, maka orang itu disebut Abu Muhammad. Atau punya anak namanya Bejo, tidak ada yang namanya Bejo, berarti Abu Bejo. Ini kalau serapan Arab ke Indonesia seperti itu, biar kita paham. Abu itu artinya ayah, ayah atau bapak. Atau Abu Ahmad berarti bapaknya Ahmad, anaknya namanya Ahmad. Nah, di sini yang dilarang, jangan kalian bernama kunyah yang depannya Abu tadi dengan kunyahku. Kunyahnya Rasul apa? Abul Qasim. Ini dilarang. Fa inama ana qasimun aqsimu bainakum. Karena aku adalah Qasim, dalam satu lafaz ana Abul Qasim aqsimu bainakum. Di mana aku membagi di antara kalian atau menjelaskan perkara yang benar dari yang batil kepada kalian. Namun di sini ada beberapa rincian terkait dengan menjadikan dirinya bernama kunyah dengan Abul Qasim. Sanukil dari satu penjelasan ulama yang bernama Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Beliau menjelaskan as-shawabu fi hadza as-sabit 'anil nabi annahu qala tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati wa hadza 'indal ulama fi hayati. Terkait dengan larangan yang ada dalam hadis tadi, jangan kalian memberi nama kunyah dengan kunyahku yang depannya Abu. Dalam prakteknya Abul Qasim diberikan kepada seseorang. Ini menurut para ulama semasa hidup beliau, Walaupun di sana ada perbincangan ini, ada perbedaan pendapat yang cukup panjang, sampai 5 pendapat dinukilkan oleh para ulama. Namun yang kita pilih satu saja yang bisa kita pegang untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dikatakan li'annahu idza nudiya Abul Qasim qad yastabih 'alan nas. Larangan ini berlaku ketika Rasul masih hidup. Jadi fungsinya agar tidak tersamarkan. Ketika ada seorang manggil, "Wahai Abul Qasim," nanti ternyata yang nengok Rasul. Karena namanya sama, ini Abul Qasim, ini juga Abul Qasim. Ini tidak boleh ketika Rasul masih hidup. Waqad rubama iltafata idza kana yasma' alaihi salatu wassalam yadunu annahu wal mad'u wal mad'u ghairuhu. Nanti ketika prakteknya tadi sama, sudah kita contohkan. Ketika ada orang manggil Abul Qasim, Rasul menoleh. Ini karena disangka beliau yang dipanggil, padahal yang dipanggil orang lain. Ini diantara ilah kenapa larangannya adalah semasa hidup Rasul. Amma tasmiyah bismihi fala haraj fihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Adapun bernama dengan nama beliau, misal kita bernama Muhammad, anak kita kita beri nama Muhammad, atau cucu kita kita beri nama Muhammad di zaman Rasul hidup atau sepeninggal beliau, tidak ada masalah. Mungkin di antara kita ada yang namanya Muhammad. Anak saya namanya Muhammad. Mungkin di beberapa orang dari penduduk kampung sini ada yang namanya Muhammad. Atau teman kita bernama Muhammad. Boleh. Ya. Para ulama pun ada yang bernama Muhammad. Termasuk pengarang kitab ini. Muhammad bin Jamil Zainu. Namanya Muhammad. Nama yang terpuji. Dan itu yang tadi termasuk bagian dari kandungan hadis tadi. Rasul memerintahkan bahkan tasammu, silahkan kalian memberi nama diri kalian atau anak kalian atau cucu kalian dengan namaku, bismi. Ini Rasul membolehkan, sehingga tidak ada larangan jika kita memberi nama orang lain dengan nama Rasul Muhammad atau nama yang lainnya. Fal haras fihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Waqad sama Siddiq fi hayatin Nabi ibnahu Muhammadan. Abu Bakar As-Siddiq juga memberikan nama putranya, di antara putra-putra beliau bernama Muhammad, semasa hidup Nabi. Fi hajjatil wada samahu Muhammadan. Ketika haji wada juga ada orang yang dinamakan Muhammad. Wa kana fi sahabah Muhammad bin Maslamah. Ada sahabat yang juga bernama Muhammad bin Maslamah, namanya Muhammad. Walam yughayyirhu an-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak merubah nama sahabat ini, padahal namanya sama ini. Nah, namanya sama. Karena Nabi mempersilahkan, silakan kalian bernama dengan namaku atau memberi nama orang lain dengan nama Muhammad. Nah. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau nama boleh ketika beliau hidup atau sepeninggal Nabi. Kalau kunyah Abul Qasim, larangannya kapan? Ketika masih hidup tidak boleh. Kalau sepeninggal beliau, boleh berdasarkan pendapat yang terkuat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Di sana ada pendapat lain yang melarang. Namun jumhur salaf. Wa fuqaha al-amsar wa jumhur al-ulama. Ini yang dinukilkan oleh para ulama. Pendapat Imam Malik. Kemudian jumhur salaf, jumhur ulama berpendapat seperti yang tadi kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. So, Selesai dari pembahasan kita yang bertemakan nama serta nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan. Nah. Yasin Toha itu nama. Itu dari ambil mana? Toha nama surat. Nama surat. Toha juga demikian. Nama surat dalam Al-Quran. Ada surat Yasin, ada surat Toha. Nah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika memberi nama, nama-nama yang baik, nama-nama yang mengandung kebaikan, di situ biasanya orang tua memberikan nama ada harapan. Diharapkan dengan nama itu orang menjadi sesuai yang ada dalam kandungan nama itu. Nah, yang jelas jangan sampai asal-asalan, ada asal-asalan buka Al-Quran. Yang mending tunjuk, ternyata ketemunya jahanam. Ah, jadi nama ini. Ini kan ada dalam Al-Quran. Jangan asal seperti itu. Perhatikan maknanya. Karena ini bahasa Arab, masing-masing ada maknanya dalam bahasa kita. Kita perhatikan ini maknanya apa. Mungkin bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang pintar bahasa Arab, ini maknanya apa ini? Jangan sampai salah memberikan nama. Sehingga yang paling diutamakan, yang mengandung makna yang baik. Mengandung makna yang baik. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Ala Yasin Habibillah. Iya. Perlu di cross check ya, perlu di cross check lagi riwayatnya. Kalau ada riwayatnya insya Allah disebutkan di sini, tapi saya belum dapat. Barangkali ada riwayat, saya bisa sebutkan sebagai tambahan pelajaran bagi kita seluruhnya. Oh, ternyata ada nama ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semua yang disandarkan kepada Rasul sudah dinukilkan dari zaman ke zaman sampai zaman kita. Kita bisa mempelajarinya. Kita bisa membacanya. Ya. Salat yang tidak populer. Iya. Sangat populer. Allahu salamullah ala toha rasulillah. Ada banyak satu contoh. Sesuatu yang populer tidak berarti itu sesuatu yang benar atau dianggap sah disandarkan kepada agama. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu ada satu ungkapan kalimatnya yang juga biasa dinukilkan dalam pelajaran-pelajaran yang mengajarkan tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ini populer sudah. Saya dari kecil sudah dapat ini. Kebersihan sebagian daripada iman. Sudah masyhur. Namun ternyata ditelusuri tadi intinya ketika mau disandarkan ke dalam agama, tunggu dulu. Mungkin itu masyhur di kalangan masyarakat. Tapi kalau mau disandarkan kepada agama, tunggu dulu. Dalam agama kita ini ada istilahnya tasabut, kepastian. Apakah ini benar-benar diucapkan oleh Rasul atau tidak? Atau istilahnya sanad ya, istilahnya sanad. Sanadnya bagaimana? Karena itu namanya penukilan dari zaman ke zaman ada penukilan sampai masyhur, masyhur di kalangan manusia. Ada istilah hadis masyhur di kalangan manusia. Belum tentu sahih. Nah, ini diteliti oleh Syekh Al-Albani, ternyata hadisnya tidak sahih. An-nadhafatu minal iman ternyata tidak sahih. Namun bukan berarti kebersihan itu tidak diajarkan dalam agama. Agama Islam, agama yang sempurna, mengajarkan kebersihan dari A sampai Z. Istilahnya semuanya diajarkan. Sampai masalah buang hajat, masalah sikat gigi diajarkan. Sikat gigi itu diajarkan. terus kemudian membersihkan hidung. Kan tidak ada terpikirkan dalam benak kita ini, kok hidung dibersihkan. Dihirup air ketika wudhu, kemudian dikeluarkan lagi. Ini ajaran yang sangat sempurna Islam. Semua kebersihan anggota tubuh kita dari rambut sampai kepala. Kenapa rambut diusap, tidak dicuci? Itu ada hikmahnya. Karena kepala ini katanya sensitif. Kalau setiap kali wudhu kepalanya harus keramasan, berat manusia itu. Kecuali terkhusus ketika cuaca ekstrim yang dingin. Waduh, harus keramasan wudhunya. Berat. Makanya diperingan. Allah sudah tahu kelemahan manusia itu kalau kepala dicuci berat. Sehingga cukup diusap. Ini ada hikmahnya. Yang jelas agama Islam sempurna. Mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan melarang segala sesuatu yang merugikan manusia di dunia dan di akhirat. Ini harus kita yakini bersama. Nah, termasuk dari perkara yang mau disandarkan ke dalam agama, perlu diteliti dulu. Apakah sah atau sahih istilahnya dalam bahasa Arabnya? Apakah ini sahih berasal dari Rasul atau tidak? Nah, ini perlu adanya penelitian lebih lanjut. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Yang menjadi pelajaran, tidak semua yang populer atau masyhur bisa disandarkan ke dalam agama kita. Nah, itu saja. Itu pelajaran paling penting, insya Allah. Satu lagi, saya ya. Terkait nama Mustafa itu, ada yang sangat populer juga. Ya. Kita pernah menanyakan artinya apa, mereka tidak tahu. Tapi bahwa sekali ini, ya. Kalimatnya, ya Rabbi, hilir Mustafa, bagi wajib makhluk, tidak. Itu artinya, ya. Apa itu? Katanya menyandung Rasulullah. Ada itu dalam satu pembahasan satu jenis sholawat, namun pembahasannya cukup panjang. Yang jadi sorotan lafadz Mustafanya saja. Lafadz Mustafanya tadi disebutkan dalam hadis, itu termasuk kandungan hadis itu, Allah memilih dari sekian putra Nabi Ismail, Kinanah dipilih dari Kinanah, Quraisy, kemudian dipilih dari Quraisy Bani Hashim, dipilih dari Bani Hashim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Mustafa. Nah, dari sini mungkin orang-orang yang umat Islam yang cinta kepada Rasul kemudian membuat saja bait syair yang memuji, ya. Syair itu sama dengan syair. Logatnya ada syair, ada syair. Nah, syair. Kalau syair itu berarti orang yang membuat syair. Nah, wazan atau timbangan anunya fa'il, syair demikian. Kalau syair itu syairnya, syair Arab. Syair Arab. Bahasa kitanya logatnya mungkin syair ya sebenarnya. Nah, sama sebetulnya yang dimaksud ya bait-bait syair itu. Nah, sehingga dibikin bait-bait yang memuji Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai bahkan pujiannya ada yang kelewat batas, melebihi kedudukan beliau sebagai manusia. Melebihi kedudukan beliau sebagai manusia. Tentunya hal itu dilarang dalam agama kita, karena kita ingat bahwa Nabi kita adalah manusia biasa. Nah, di antara lafaz syahadat yang diajarkan oleh Rasul ada tambahannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ini beberapa versi syahadat, semuanya benar. Yang terakhir kita bahas ini, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja atau semata, satu-satunya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Hamba ini manusia. Dan sekaligus sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita meyakini Rasul sebagai hamba, maka jangan diangkat sebagai Tuhan. Jangan diangkat sebagai Tuhan. Ini yang nanti beberapa syair tadi kelewat batas sampai mendudukkan Rasul ke dalam posisi Tuhan tadi. Seolah-olah bisa mengangkat kesedihan manusia, padahal Rasul sudah meninggal. Rasul sudah meninggal, bisa mendatangkan rezeki atau bisa menolak bala. Ini di antara hal yang perlu kita hindari sebagai umat beliau alaihi salatu wasalam dalam memuji. Sehingga pujian sebatas yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu yang terbaik. Rasul mengingatkan khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus yang dikaitkan dengan agama. Kalau kita meyakini membaca itu dapat pahala, ini kan berarti mengaitkan dengan agama. Harus disandarkan kepada Rasul dan penyandarannya harus sahih. Harus sahih. Ini tentunya bisa kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu para ulama. Hafizahumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya. Ya. Oh, sudah. Baik, apabila demikian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.